Kamu tau gak kalau kamu itu cantik? Cantik banget. Cantik karena kamu cantik. Tuhan sayang kamu melebihi dewi-dewi di surga. Saat ciptakanmu Tuhan berkata, akan kujadikan dia istimewa. Cipta Tuhan pun bangga, dan kini aku yang paling bahagia karena Dia ciptakan untuk kita, karena Dia ciptakan untuk kita. Wajahmu cantik, hatimu cantik, semua tentangmu cantik. Pacarku cantik, kau cantik karena kamu cantik. Kamu cantik Jenny. Sepertinya surga bahagia. Saat kau tercipta Tuhan pun bangga, dan kini aku yang paling bahagia karena Dia ciptakanmu untuk kita, karena Dia ciptakanmu untuk kita. Pacarku cantik, kau cantik karena kamu cantik. Kamu cantik, wajahmu cantik, hatimu cantik, semua tampangmu cantik. Kau sangat cantik, pacarku cantik, kau cantik karena kamu cantik. Kamu cantik Jenny.